Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqul Allah ta'ala fil Qur'an al-azim, ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqul subhanah, يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول سبحانه, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي وأخواتي, أعزني الله وإياكم. Saya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena mendapatkan kesempatan untuk berziarah, mengunjungi al-asatidah wal-mudarrisin wal-du'at di Ma'had Umar bin Khattab dan seluruh santri serta ikhwah. Dan ini adalah sebuah nikmat yang saya syukuri karena Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan untuk bersama di dalam satu majlis yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai riyadun min riyadil jannah secara umum. Oleh karenanya, dengan melakukan mudzakarah, munasahah, tadzkir, kita berharap termasuk yang mendapatkan karunia tersebut. Sebagaimana datangnya seorang kepada Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu di Damaskus untuk mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala ditanya oleh Abu Darda, apakah engkau tidak mempunyai keperluan yang lain? Apakah engkau tidak datang untuk sebuah kepentingan yang lain? Ia mengatakan tidak. Apakah engkau juga tidak datang untuk sebuah perniagaan? Ia pun mengatakan tidak. Aku datang untuk mendengarkan hadis yang telah sampai kepadaku bahwa engkau meriwayatkannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang meniti jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Maka at-tadkir dari al-ikhwah kepada diri kami dan dari sebagian kita kepada yang lainnya, kita harapkan adalah merupakan al-mudhakarah fil ilmi wal munasahah fid din. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alif Lam Mim, Dhalikal kitabu la raiba fih, hudan lil muttaqin, alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladhina kafaru sawa'un 'alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Pada awal surat Al-Baqarah ini, Allah subhanahu wa ta'ala membedakan orang yang beriman kepadanya dan orang yang kufur terhadapnya. Allah membedakan sifat mereka dan tentulah akibat mereka juga berbeda, karena Allah akan memasukkan seorang mukmin ke dalam jannah dan memasukkan seorang kafir ke dalam nar. Adapun dalam kehidupan dunia ini, maka setiap orang, apakah dia mukmin ataupun dia kafir, akan merasakan berbagai cobaan dunia. Terkadang cobaan itu adalah berupa kelapangan, dan terkadang cobaan tersebut berupa kesempitan. Seorang mukmin mengetahui akan hal tersebut. Akan tetapi seorang yang kafir, dia lupa, dia terlalai, seperti yang disifatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Muhammad ayat yang ke-12. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru mathwal lahum. Adapun orang-orang kafir, mereka itu bersenang-senang dan makan seperti makannya binatang ternak, dan tempat kembali buat mereka adalah neraka. Jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akhir dari kehidupan tersebut adalah kerugian. Dan tatkala dia merasakan kerugian tersebut, maka mudah, kenikmatan, kesenangan, segala yang dia upayakan di alam dunia sudah lupa dan tidak ada rasanya. Sementara azab Allah subhanahu wa ta'ala adalah azab yang kekal untuk orang-orang kafir. Sekalipun mereka berangan dengan angan yang panjang, berharap dengan harapan yang luas, namun itulah ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 96. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sanatin wa ma huwa bimuzahzihi minal adzabi ay yu'ammar. Dan engkau akan dapatkan mereka itu, yaitu ahlul kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang yang tidak beriman kepada kenabian Nabi, ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladina asyaraku, adalah orang yang paling loba terhadap kehidupan dunia, bahkan lebih loba dari orang-orang musyrik. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanatin. Di antara mereka berangan-angan menginginkan untuk diberikan hidup 1000 tahun. Wa ma huwa bimuzahzihi minal azabi ay yu'ammar. Padahal apabila itu diberikan kepada mereka, itu bukan berarti mereka akan terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah meruginya seandainya pun dia adalah orang yang paling merasakan kebahagiaan di dunia ini apabila dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia ingkar, apabila dia musyrik, apabila dia meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak memegangi tauhid. Dari sini kita memahami tujuan hidup yang sesungguhnya. Bahwa seorang manusia pada akhirnya dia akan sampai kepada sebuah titik. Dia akan sampai kepada sebuah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin dia elakkan. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, umru ummati baina 60 wa 70 sanatan وَقَلَّ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ أَوْ كَمَا قَالَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Usia umatku antara 60 hingga 70 tahun dan sedikit di antara mereka yang melebihi hal itu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam Sahih Al-Jami' dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Maka apabila diperhatikan, tentu kita tidak usah melihat akta kelahiran kita masing-masing. Tidak usah melihat KTP kita masing-masing. Namun itulah yang terjadi pada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang lebih dari itu, ada yang kurang dari itu. Namun rata-rata dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam baina 60 wa 70 sanah. Nampaknya menarik apa yang dikatakan oleh Ustaz Abu Sa'ad hafizahullahu taala. Di dalam sebuah nasihatnya beliau mengatakan, jangan terlena dengan kesehatan, karena kematian itu tidak menunggu sakit. Jangan terlena dengan usia, karena kematian itu tidak menunggu tua. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala menentukan untuk hambanya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, udkuru hadhimal ladzat. Perbanyaklah mengingat tentang al-maut yang menghancurkan segala kenikmatan. Adapun orang-orang kafir, mereka lalai. Mereka melupakan akan pertemuan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang mukmin adalah seorang yang memikirkan apa yang akan terjadi setelah al-maut. Jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini justru menjadi motivasi seorang muslim. Bagaimana dia mengisi seluruh hidupnya adalah dengan kebaikan. Bagaimana dia menjadikan hidupnya adalah semangat di dalam memberikan yang terbaik untuk dirinya. Dia mengisi seluruh kesempatan dan kesehatan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam amal yang memanjangkan umurnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, man ahabba, barang siapa yang menginginkan, an yubsata fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah, barang siapa yang senang diluaskan rezekinya dan dipanjangkan usianya, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Ada resep sunnah, cara nabawi yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, bagaimana menjadikan usia kita itu adalah usia yang panjang. Bagaimana menjadikan masa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita itu adalah masa yang panjang, sebagaimana dinaskan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila seorang itu berusia 60 tahun, maka berapakah usia produktif yang dia gunakan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Tidur satu hari berapa jam? 6 jam, 7 jam, atau 8 jam? 8 jam kali 60 tahun, berapa jam? Mungkin sepertiga dari usia kita, kita gunakan untuk tidur, karena 8 jam adalah sepertiga dari 24 jam. Jika 60 tahun, berarti digunakan untuk tidur saja sudah 20 tahun. Belum lagi kita kurangi dengan masa kanak-kanak kita. Berapa waktu yang kita habiskan di masa kanak-kanak sebelum kita balik? Seandainya kita ambil yang paling panjang adalah 15 tahun. 20 tahun tambah 15 tahun, 35 tahun. Subhanallah. Seandainya kita anggap 10 tahun, maka 30 tahun. Apabila kemudian itu masih harus kita tambahkan dengan usia yang setiap harinya kita gunakan untuk hal-hal yang manusiawi. Kita makan, kita minum, kita duduk-duduk, kita bercengkrama dengan keluarga, dengan anak-anak, melakukan hal-hal yang mubah. Anggap bahwa itu adalah 3 tahun, atau 2 tahun, maka tidak tinggal dari usia produktif 60 tahun itu kecuali hanyalah 20 tahun, 25 tahun. Pertanyaannya sekarang adalah berapa tahunkah dari 25 tahun itu yang benar-benar kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau masih harus dikurangi dengan hal-hal yang lain di luar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka resep sunnah, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, man ahabba an yubsata fi rizqihi wa yumsa'a lahu fi azarihi falyasil rahimah, adalah merupakan jalan keluar agar seorang muslim itu dengan keterbatasan umurnya mempunyai keberkahan hidupnya. Para ulama menjelaskan tentang makna panjangnya umur yang dimaksudkan di dalam riwayat Bukhari tersebut. Sebagian mereka mengatakan bahwa panjangnya usia itu artinya adalah keberkahan usia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usianya 63 tahun. Namun dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam kita rasakan hari ini dan akan terus berlanjut sampai hari akhir. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal ardi la yadhurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum 'ala dhalik. Senantiasa akan ada segolongan min ummati, dari umatku, orang-orang yang berada di atas kebenaran, tidak merasa termadharati terhadap orang yang menghina atau menselisih mereka, hingga datang tentuan Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam waktu 63 tahun dan diangkat menjadi seorang nabi dan rasul pada usia 40 tahun. Selama 23 tahun mendakwahkan al-Islam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Karena yang dikatakannya bukan dari hawa nafsunya, yang dikatakannya adalah wahyu yang diturunkan kepadanya, dan dia adalah at-qannas, orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keberkahan tersebut menyebar hingga Allah Subhanahu wa taala berikan sampai orang yang berada di akhir zaman. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makna yang kedua yang dikatakan oleh para ulama tentang panjangnya usia ini adalah benar-benar Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia seseorang, dan itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Lauhul Mahfuz yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai hak, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, yamhullahu ma yasha wa yuthbit, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghapus atau menetapkan yang dia kehendaki, sehingga tidak bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak bisa mengakhirkan walaupun satu saat, ataupun mengedepankan walaupun satu saat. Jadi Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia seseorang, dan itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Malaikat mengetahui tentang usia seseorang, dan apabila telah sampai pada waktunya, Allah memberikan pengetahuan kepada malaikat bahwa usia si fulan bertambah atau ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan makna yang ketiga, meskipun dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala sebagai pendapat yang lebih lemah dari pendapat-pendapat yang lain, yaitu tentang harumnya nama seseorang. Disebut nama seseorang terus menerus karena selama hidupnya dia beramal kebaikan. Dan di dalam hal ini, orang yang pertama kali masuk adalah mereka yang istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak kita sebutkan tentang sahabat kecuali kita mengatakan radhiyallahu anhu. Kita menyebut para ulama, kita mengatakan rahimahumullah, semoga Allah memberikan rahmat kepada mereka. Adapun orang lain, seringkali dan cepat dilupakan. Sampai pun dia adalah seorang penguasa, apabila dia bukan seorang yang berintisab kepada ilmu syar'i, maka begitu meninggal, kebanyakan orang sudah melupakannya. Adapun mereka orang-orang yang berintisab kepada ilmu, maka saat ini kita menyebut Abu Hurairah, saat ini kita mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu, maka di belahan bumi yang lain, di tempat yang kita tidak mengetahui, namun kita memastikan banyak sekali mereka bersama-sama mendoakan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Demikianlah keharuman nama seseorang, karena dia berintisab kepada al-haq, berintisab kepada sunnah, dan berintisab kepada wahyu Allah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bolehkah kita berdoa agar usia kita dipanjangkan? Satu hari Ummu Habibah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma matti'ni bi zawji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi akhi Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Kata Ummu Habibah, ya Allah, berikanlah tambahan kebahagiaan antara diriku dengan suamiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang berhak berdoa demikian. Setiap orang bahkan menginginkan bersama pasangannya untuk berada di dalam kebahagiaan, dan Allah panjangkan kebahagiaan tersebut. Bagaimana dengan Ummu Habibah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang yang terbaik, orang yang paling bagus di dalam bermuamalah kepada keluarganya. Khairukum, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian kepada keluarganya. Maka Ummu Habibah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, panjangkanlah kenikmatan yang telah engkau karuniakan kepadaku, yaitu kebersamaanku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kebersamaanku bersama saudaraku Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Orang ingin berbahagia bersama keluarganya, bersama kerabatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qad sa'altillah." Engkau telah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ajalan ma'lumah wa ayyaman ma'dudah wa arzaqan maqsumah. Engkau telah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tentang ajal yang telah ditentukan, tentang hari yang telah ditetapkan, dan tentang rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala bagi-bagi. Semua ada ketentuannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ajal, waktu, rezeki telah ditentukan. Kenapa engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa seperti itu? Berdoalah dengan sesuatu yang lebih bermanfaat untukmu. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan. Apabila engkau meminta kepada Allah agar Allah menyelamatkan dirimu dari azab neraka dan menyelamatkan dirimu dari azab kubur, maka itu lebih baik bagimu. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan di dalam berdoa, sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa meminta panjang umur adalah sesuatu yang dimakruhkan. Namun sebagian ulama mengatakan tidak, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan umatnya. Di antaranya adalah mendoakan Anas radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa untuknya, "Allahumma akfir malahu wa akfir waladahu wa atil umrahu waqfir lahu." Ya Allah, panjangkanlah, banyakkanlah rezeki, harta untuk Anas, dan banyakkanlah keturunannya, dan panjangkanlah usianya, dan berikanlah ampunan untuknya. Dalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan doa untuk Anas agar rezekinya banyak, keturunannya banyak, panjang usianya, dan diampuni dosanya. Maka diriwayatkan kalau tidak salah bahwa Anas radhiyallahu taala anhu sampai usia 100 tahun, keturunannya sampai 125, dan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada hartanya. Dari sini para ulama mengatakan boleh berdoa untuk panjang umur, yang maknanya adalah doa kebaikan. Sebagaimana kita meminta kebaikan yang lain, maka minta dipanjangkan usianya dalam hal kebaikan. Sebagaimana difatwakan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, dan juga dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dan beliau menambahkan bahwa tidak berdoa untuk memanjangkan usia saja, akan tetapi berdoa agar usianya panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diperkuat oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyun nasi khairun?" Qal man tala umruhu wa kathura hasanuhu. Wa ayyun nasi syarrun? Qal man tala umruhu wa kathura sayyi'uhu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, siapakah orang yang terbaik? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang panjang usianya dan banyak kebaikannya. Dan siapakah ya Rasulullah orang yang paling buruk? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang panjang usianya dan banyak keburukannya. Maka hadis ini memperkuat akan panjangnya usia dan banyaknya kebaikan seseorang itu adalah merupakan faktor yang menjadikan seseorang itu menjadi orang yang terbaik. Diriwayatkan bahwa orang yang pertama kali mengucapkan agar dipanjangkan usianya sebagaimana dikatakan oleh Syekh Bakar Abu Zaid adalah Umar bin Khattab kepada Ali radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sedang bersama sahabat yang lain, bersama Ali, bersama Zubair, dan bersama Sa'ad radhiyallahu taala anhu. Kemudian mereka berdiskusi tentang sebuah masalah, yaitu masalatul azl yang dikatakan sebagai mau'udah sughra. Kemudian Ali radhiyallahu taala anhu mengemukakan pendapatnya yang oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dilihat sebagai pendapat yang akrab lis-shawab, lebih dekat kepada kebenaran. Maka Umar bin Khattab mengatakan, semoga Allah memanjangkan usiamu. Dan diriwayatkan pula bahwa Bapak Imam Ahmad apabila dikatakan kepadanya, semoga Allah memanjangkan usiamu, dia tidak begitu senang. Sehingga kita dapatkan bahwa Imam Ahmad sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala di dalam tafsirnya mengatakan, apabila engkau ingin memberikan ucapan semoga Allah memanjangkan usiamu, hendaklah engkau tambahkan atallahu umraka fi taatillah, semoga Allah memanjangkan usiamu dalam ketaatan kepada Allah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dengan demikian yang paling utama adalah keberkahan usia. Setelah itu, apabila keberkahan usia tersebut dibarengi dengan panjangnya usia, maka itu adalah merupakan faktor utama yang menjadikan seseorang itu menjadi golongan orang-orang yang terbaik sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, man tala umruhu wa kathura hasanuhu. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan dari keberkahan usia. Sebagaimana tadi telah kami jelaskan sebagiannya, dan kita akan masuk kepada sedikit perincian dari beberapa waktu ke depan insyaallah taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa menjadikan usia berkah, menjadikan usia bertambah panjang sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yubsata fi rizqihi wa yunsa'alahu fi athari falyasil rahimah, menunjukkan kepada kita beberapa hal Di antaranya adalah dengan empat perkara. Perkara yang pertama adalah memanjangkan usia dengan al-akhlaq al-karimah, dengan berakhlak sesuai dengan apa yang telah ditunjukkan oleh Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang kedua adalah dengan memilih amalan-amalan ibadah yang nilainya berlipat ganda. Di antara syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah ditentukan untuk hambanya, kita mengetahui beberapa amalan yang pahalanya melebihi amalan-amalan yang lain. Sebagai contoh adalah solat jamaah. Solat wajib yang dilakukan oleh seseorang antara jamaah yang mendapatkan pahala 27 kali lebih baik dari yang dilakukan dengan sendirian. Kemudian cara yang ketiga dalam keberkahan amal adalah melakukan amalan-amalan yang mempunyai pahala jariah, yang pahalanya terus mengalir meskipun seorang telah meninggal. Di antara contohnya adalah seorang yang murabitun fi sabilillah, orang yang berada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggal dalam keadaan ribat di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia mendapatkan pahala yang terus mengalir. Dan cara yang keempat adalah dengan cara memanfaatkan waktu yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Dan setiap waktu tersebut adalah waktu yang bernilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, banyak sekali amalan-amalan tersebut. Maka pada kesempatan ini insyaallah ta'ala sedikit hanya akan dibahas tentang memanjangkan usia dengan amal jariah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita tentang amalan-amalan yang pahalanya bersifat jariah. Beberapa contoh di antaranya adalah hadis yang tadi kami sebutkan, wa man mata murabitan ujriya lahu mithlu dhalikal ajri wa ujriya alaihi rizqu wa amina minal fattan. Seorang yang meninggal dalam keadaan ribat di jalan Allah, berjuang, berjihad di jalan Allah, menjaga perbatasan kaum muslimin dari kaum kafirin, dia berada di dalam amal yang sebaik-baiknya, maka orang yang meninggal dalam keadaan tersebut dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan kepadanya pahala dan dikaruniakan kepadanya rezeki setelah meninggalnya, dan diamankan dia dari fitnah. Maka orang yang berada di dalam posisi tersebut, dia sesungguhnya sedang berada di dalam sebuah amal yang nilainya adalah jariah. Contoh yang kedua adalah hadis yang juga sahih, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala, inna mimma yulhaqul mu'minu min amalin, bahwasanya di antara yang diikutkan kepada seorang mukmin dari amal perbuatannya, wa hasanatihi ba'da mautihi, dan kebaikan-kebaikannya setelah meninggalnya ilman 'allamahu wa nasarahu, suatu ilmu, ilmu dari Allah, ilmu dari Rasulnya yang diajarkan dan disebarkan. Maka setiap orang yang bisa menularkan ilmu dari Allah, ilmu dari Rasulnya, walaupun satu ayat, sesungguhnya dia sedang berada di dalam sebuah amal yang agung. Apabila diikuti oleh orang-orang yang mendengar darinya, walaupun satu ayat, seorang bapak kepada anaknya, seorang anak kepada ibunya, seorang ibu kepada putrinya, seorang tetangga kepada tetangganya, seorang kerabat kepada kerabatnya yang lain, atau bahkan di antara orang-orang yang dia tidak kenal sekalipun. Apabila itu dilakukan, sesungguhnya ia sedang berada di dalam sebuah amal jariah. Wa waladan salihan tarakahu, dan anak yang saleh yang ia tinggalkan. Wa mushafan warathahu, dan mushaf Al-Qur'an yang dia wariskan. Au masjidan banahu, atau masjid yang dia bangun. Au baitan libnis sabili banahu, atau rumah yang dia bangun untuk ibnu sabil. Au nahran ajrahu, atau sungai yang dia alirkan. Au sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi yalhaquhu ba'da mautihi, atau sedekah yang dia sedekahkan dari hartanya dalam keadaan sehat, bukan dalam keadaan sakaratul maut, akan tetapi dalam keadaan sehat dan dalam keadaan hidupnya, maka itu akan menjadikan sebuah amalan yalhaquhu ba'da mautihi, yang akan tetap mengikutinya setelah ia meninggal. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apabila seorang bisa memilih di antara amal-amal jariah yang dia bisa lakukan sesuai dengan kapasitas dirinya, maka sangat dianjurkan dan sangat bermanfaat apabila ia melakukan dari amal-amal yang sifatnya adalah jariah. Dan dengan seperti itu, maka usianya akan bertambah. Dan dengan seperti itulah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi umat-umat yang lainnya, meskipun usia mereka lebih sedikit dibandingkan dengan usia umat-umat yang lainnya. Ketika ditampakkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekelompok orang, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyangka bahwa itu adalah umatnya, dan ternyata adalah umat Nabi Musa alaihi salatu wasallam, hingga diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa umatnya adalah as-sawadul azam, yang terbesar, dan menjadi penghuni surga yang paling banyak. Di antaranya adalah karena mereka melakukan amalan-amalan yang barokah dan amalan-amalan yang sifatnya jariah, yang pahalanya terus mengalir sekalipun orang itu telah tiada. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan tersebut adalah merupakan amalan-amalan yang sangat berhak untuk kita pilih. Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang karunia Allah Subhanahu wa taala tatkala di dunia berupa rezeki, berupa harta benda, berupa kekayaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, bahwa di antara yang dimiliki seorang hamba itu tidak akan terlepas dari tiga hal. Ma akala fa afna. Au labisa fa abla. Au a'ta faqtana. Wa ma siwa dzalika dzahibun wa tarikuhu linnas. Apa yang menjadi rezeki baginya di dunia ini, menjadi kekayaan baginya di dunia ini, tidak lain adalah merupakan tiga hal. Apa yang dia makan kemudian akan hilang, atau apa yang dia pakai kemudian akan rusak, atau apa yang dia berikan di jalan Allah faktana, maka dia akan menyimpannya. Wa masiwa dzalika fadzahibun. Adapun selain tiga hal itu, maka akan sirna wa tarikuhu linnas, dan dia hanya akan tinggalkan untuk manusia. Berikutnya jamaah yang dirahmati oleh Allah, di antara amal jariyah adalah tarbiyatul aulad, mendidik anak-anak. Maka sungguh bersyukur ketika kita dapatkan ma'ahid, ketika kita dapatkan pondok-pondok pesantren, lembaga-lembaga tarbiyah yang mendidik anak-anak kita, keturunan kita sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah sebaik-baik amalan. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yarfa'ul 'abda shalih fil jannati fayaqulu ya rabbi min ayna hadha fayaqul bistighfari waladika lak. Pada hari kiamat, ketika kemudian Allah memasukkan hambanya ke dalam surga, di surga itu hambanya masih diberikan kenikmatan yang selalu berlebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kenikmatan tersebut, ditinggikan derajatnya di jannah kelak, sampai hamba tersebut berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya rabbi min aina hadha, wahai Rabbku, dari mana ini? Dia tidak merasa ada amalan yang bisa mengangkatnya ke dalam tingkat yang lebih tinggi di jannah Allah Subhanahu wa taala. Maka ia bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menjawab dengan mengatakan, bistighfari waladikalak. Dengan istighfar dari anakmu terhadapmu, maka menjadikan anak-anak adalah anak-anak yang saleh adalah merupakan amal ibadah yang terus akan mendapatkan kebaikan untuk orang tuanya. Ini memotivasi kita agar terus menjaga anak-anak kita di dalam tarbiyah Islamiyah, di dalam tarbiyah ala sunnatin nabawiyah, di dalam tarbiyah yang menjadikan dia anak yang saleh. Dan ini juga merupakan jasa buat seorang yang terlibat di dalam tarbiyah. Apakah itu guru? Apakah itu adalah orang-orang yang membantu para guru? Apakah itu adalah orang-orang yang terlibat langsung dan tidak langsung di dalam tarbiyah Islamiyah? Ketika mereka, anak-anak, mendoakan gurunya, mendoakan orang-orang yang terus berjasa kepadanya, maka sesungguhnya itu adalah merupakan amalan yang pahalanya mengalir, yang akan mengangkat derajat kaum mukminin ketika mereka mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab anak-anak mereka yang saleh. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini menjadikan seseorang merasa bahwa tarbiyah Islamiyah adalah merupakan amalan yang agung. bahwa madrasah yang mengajarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah warisan yang terus-menerus harus dijaga dan terus-menerus harus selalu dibantu dan terus-menerus harus selalu diupayakan untuk selalu menuju sebagaimana yang dikehendaki di dalam madrasah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah amalan yang begitu agung. Bahkan itu adalah mihnatul anbiya, pekerjaan para nabi, pekerjaan orang-orang yang saleh. Wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dirhaman wala dinaran walakin warathal ilma faman akhadahu faqad akhadha haddan wafira. Sesungguhnya para nabi, mereka tidak mewariskan emas, tidak pula dinar, namun mewariskan ilmu. Maka barang siapa mengambil ilmu tersebut, ia telah mengambil bagian yang amat besar. Maka kafilah ilmiah ini, kafilah tarbawiyah ini adalah merupakan jalan yang setiap orang merasa senang untuk terlibat di dalamnya, dan setiap orang yang terlibat di dalamnya merasa bahwa dirinya adalah bagian dari amal saleh, dari estafet yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditularkan kepada para sahabat, ditularkan kepada tabi'in, ditularkan kepada tabi'it tabi'in, dan begitulah seterusnya hingga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pahala tersebut adalah amalan yang mengalir buat orang-orang yang terlibat di dalamnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang bentuk amal yang jariah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu min ghairi an yunkissa min hujurihim syai'a. Barang siapa yang menyeru kepada petunjuk, siapa saja yang menyerukan kepada petunjuk, dan di dunia ini ya imma seorang itu menjadi da'i al-hidayah atau da'i ad-dalalah, seorang yang menyerukan kepada kebaikan atau seorang yang menyerukan kepada keburukan. Sebagaimana juga dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna minan nasi mafatihu lil khairi maghaliku lisyarri. Di antara manusia ini ada orang-orang yang menjadi pembuka kebaikan dan penutup keburukan. Wa inna minan nasi, dan ada juga yang menjadi mafatihu lisyarri wal iyadu billah, pembuka keburukan, maghaliku lil khairi, penutup kebaikan. Ya imma akan menjadi golongan orang-orang yang menyeru kepada kebaikan atau termasuk orang-orang yang menyeru kepada keburukan. Maka ini adalah anjuran sekaligus ancaman, yaitu ancaman bagi orang-orang yang tidak hati-hati sehingga menjadi bagian dari para penyeru keburukan. Maka itu termasuk yang akan menghancurkan amalannya, yang akan menjadikan usianya itu adalah usia yang tidak barokah, justru usia yang menghancurkan dirinya. Maka barang siapa beramal menyerukan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala kebaikan dan hidayah tersebut, dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun, dan juga sebaliknya. Maka siapa saja bisa melakukan hal ini. Ini bukanlah amalan sebagian orang dan tidak merupakan amalan sebagian yang lain. Akan tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man, siapakah da'a ilal huda, yang menyeru kepada petunjuk? Siapa saja. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila saliha, dan siapakah yang lebih baik perkataannya dari orang yang menyeru kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah merupakan lahan basah untuk menuai pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang setiap orang apabila terlibat di dalamnya, dia akan merasa terus untuk berusaha menambah, menambah, dan menambahnya. Demikianlah beberapa contoh di antara amal-amal jariah yang layak bagi seorang muslim untuk mengambil salah satu di antaranya, atau bahkan mengambil sebanyak-banyaknya. Karena dengan mengambil sebanyak-banyaknya, maka semakin banyak pula pahala yang dia dapat, dan semakin panjang pula usia yang akan didapat olehnya, dan semakin barokah pula usia yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Itulah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini, tentang bagaimana kita mengatur usia yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, dan bagaimana kita menjadikan sedikit dari usia produktif dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala menjadi amalan yang berlipat ganda. Pada amalan-amalan yang nilai amalan tersebut adalah nilai yang berlipat ganda, kita bisa mendapatkan banyak sekali di dalam masalah salat, di dalam masalah puasa, di dalam masalah haji dan umrah, di dalam zikir dan doa. Ada amalan-amalan yang nilainya lebih banyak jika dibandingkan dengan amalan-amalan yang lain. Dalam satu sholat saja misalnya, kita bisa mendapatkan berbagai perbedaan tentang sholat jamaah, tentang sholat sunnah. Bagaimana sholat sunnah apabila dikerjakan di rumah nilainya lebih banyak dibandingkan apabila dia kerjakan di hadapan orang banyak. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla tatawwu'an, barang siapa yang salat atau salatu tatawwu'i, salat sunnah yang dilakukan sendirian, tafdulu, lebih banyak nilainya 25, 25 kali lipat, minas salati ala ayunin nas, dari salat yang dikerjakan di hadapan orang banyak. Dan yang semacam ini di dalam syariat banyak sekali. Maka apabila kita bisa mengambil amalan-amalan yang berlipat ganda pahalanya, itu adalah merupakan sesuatu yang menjadikan usia kita barokah dan berpahala lebih banyak. Wallahu ta'ala a'lam. Demikianlah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan majlis ini adalah majlis yang barokah, dan waktu ini adalah waktu yang barokah, dan memberikan taufik kepada kita untuk banyak memilih amalan-amalan yang merupakan amalan-amalan yang pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala lebih besar. Dan apabila seorang berada di dalam ketaatan, itu adalah sudah merupakan nikmat yang begitu besar. Namun di antara ketaatan-ketaatan tersebut, ada yang lebih baik di antara yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan, tanyakan kepada asatidah di sini.